Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum tahu yang siap nih, kalian yang belum siap nih. Tapi dari salamnya kayaknya belum siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Menikah itu memang separuh agama, ada benarnya. Jadi kalau belum nikah itu memang ya amalnya separuh. Masih sendiri doanya. Kalau udah bekerja gitu kan, kalau udah menikah itu enak, minimal jadi sendok hasilnya, jadi piring, jadi spray gitu kan. Tapi kalau belum nikah itu pikirannya ya masih melawang-lawang. Nah, pada hari ini kita coba persingkat saja, langsung saja ya, proses menuju pernikahan. Kita boleh langsung diproses saja. Tapi saya selalu menghadapi kendala. Sebetulnya menyampaikan materi ini bagi saya antara berat dan ya memang harus. Coba perbandingan ini. 1, 2, 3. Ya, kolom 1, kolom 2, sama kolom 3 ini. Kolom 2 sudah penuh, kolom 1 penuh, kolom 3, 3 per 4. Coba kolom yang ini. Selalunya di forum seperti ini, selalu 1 banding 3. Artinya silakan prediksi sendiri, saya kira bisa ditafsirkan macam-macam. Maksud saya begini, kalau saya motivasi menikah, jawaban yang di sini udah saya dari kemarin-kemarin sekarang. Persoalannya itu yang di sini. Jadi penakutnya itu ada di sebelah sini. Baru nyarinya bukan yang di sini pula. Yang dicari yang belum siap pula. Padahal yang di sini lebih siap. Jadi kalau mau cari tempat yang paling bagus untuk mendapatkan sakinah dalam kehidupan rumah tangga, yang sudah siap dan sudah punya ilmunya, orang ini mana yang ada di sini? Itu dia masalah. Saya tidak tahu apakah laki-laki di sini sama atau bukan. Baik. Kita coba slide pertama ya. Langsung saja, kenapa ada pernikahan di dalam Islam? Alhamdulillah, minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu. Inna akramakum 'indallahi taqwakum, inna Allaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal dan mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Mengenal dengan detail setiap apa yang terjadi sama kamu. Singkatnya, kalau ayat ini dipandang dari sudut pandang proses pernikahan, jadi sebetulnya menyiratkan pesan bahwa kita dianjurkan, ditugaskan untuk membangun sebuah tatanan sosial ilahiyah. Bagi Barat, lembaga pernikahan bukanlah ini misi utamanya. Bukan. Misi utama mereka lebih sering kepada penyaluran hasrat. Dan kemudian terjadi sebuah lembaga pernikahan. pernikahan yang kadang-kadang akad nikah itu basa-basi. Sebelum-sebelumnya itu ya mereka sudah jam-jam lah kira-kira begitu. Kemarin di Jepang, ya DPRD-nya mensyaratkan bahwa standar kelulusan SMP dan SMU itu harus perjaka dan perawan. Artinya setelah ya itu bisa dideteksi, bisa juga dengan kejujuran. Nah, karena di Jawa Bati anak-anak SMP dan SMA itu sudah terbiasa gonta-ganti pasangan. Bahkan di SD, siapa bilang hubungan suami istri itu atau hubungan intim itu harus telanjang? Mereka sudah bisa melakukannya tanpa buka baju. Ini perkembangan terakhir. Kenapa terjadi seperti ini? Saya ingin katakan inilah bedanya science dengan ilmu. Maka saintis itu gak mesti ilmuwan. Kalau dalam bahasa agama, alim atau ilmuwan otomatis saintis. Karena apa? Pada sains kadang-kadang nir Tuhan, nir moral. Ketika kita membahas marriage dengan nikah, kadang-kadang memang falsafahnya berbeda. Apa itu ilmu? Ilmu tentang pernikahan, ilmu menikah. Kalau kita kembali kepada ayat-ayat ini adalah ilmu itu dari kata-kata alimah ya'lamu alamah. Jadi berilmu itu artinya menemukan alamat Tuhan untuk beribadah kepadanya, untuk tunduk pada aturan-aturannya. Sains tidak. Sehingga disinilah kemudian sejarahnya agama gak boleh diajarkan di kampus. Sebab itu bukan hasil karya manusia. Itu adalah sesuatu yang datang dari luar diri manusia, yang kita sebut dengan belief. Sehingga kemudian seringkali sains itu minus Tuhan dan minus moral. Saya bercanda. Anak-anak kita itu pintar matematik tapi lemah berhitungnya. Secara angka dia ngerti, tapi perhitungan secara moral itu yang kadang-kadang mereka lemah. Nah, di ayat ini kita diciptakan berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling mengenal. Tapi ingat, dalam proses ta'aruf, dalam proses pengenalan, innallaha alimun khabir. Allah mengetahui semua yang kamu kerjakan, khabirun setiap detail yang kamu lakukan. Misalnya, kamu masih pacaran nih, manggilnya udah berubah kan? Dari yang naik lagi kepada honey, naik lagi kepada babe. Love you forever. Itu biasanya minggu pertama siklusnya. Sampai satu bulan pertama. Nah, tiga bulan berikutnya, kamu mana aja sih? Lu kok ya? Terus? Ya udah, jadi maunya apa nih? Lalu kemudian, bohongan mana tuh forever tadi? Akhirnya, shit, ujung-ujungnya. Kenapa? Syahwat yang main di sini. Tidak Allah dihadirkan dalam hubungan ini semua. Jadi bersyukurlah mereka yang saling mengenalnya karena Allah dulu. Dan kriterianya inna akramakum indallahi atqakum. Proses ta'aruf, proses pengenalan yang paling bagus itu nanti kalau dasarnya adalah takwa. Dan mencari pasangan yang terbaik itu adalah yang paling baik takwanya. Cari calon pasanganmu dengan kriteria pertama adalah inna akramakum indallahi atqakum. Selanjutnya, sekarang sakinah dan mawaddah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, ini biasanya kalau terjadi pernikahan, saya itu sangat menikmati. Ketika ada terjadi akad ini, saya yang pertama kali saya lihat adalah ada ayat Allah di sini. Ada ayat Allah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ya, dia menciptakan mungkinmu istri-istri atau pasangan-pasangan dari jenismu sendiri. Tapi datanya di Indonesia sudah 4 kasus. Di Indonesia ini 4 kasus manusia menikah dengan hewan. Dan sudah mulai banyak manusia menikah dengan satu jenis, ya, homo. Dan di UI, juga mulai dikembangkan oleh Devi apa, pokoknya masalah gender di UI ini, ya, kajian yang kedua itu orang LGBT pula. Jadi ini sebagai dinamika sih is okay, tetapi kalau ini kemudian dari wacana harus dipaksakan menjadi terimplementasikan, bahkan sudah sampai ke tingkat undang-undang tentang rencana undang-undang keadilan kesetaraan gender ini bahaya. Jadi di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu diciptakannya kamu berpasangan dari lawan jenis. Jadi fenomenanya begini, menikah itu adalah satu agama beda kelamin. Tapi sekarang lagi dibalik, satu kelamin beda agama. Ini lagi berkembang tren. Ya. Dari situ, dari kacamata itu, saya menyaksikan bahwa inilah di antara kekuasaan Allah SWT diciptakan berpasangan. Nah sayangnya ada ustazahnya juga, ada profesor yang bilang, mengatakan begini, tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa berpasangan itu harus dengan lawan jenis. Saya pengen nanya, dia tahunya masih apa? Yang ada adalah kata-kata azwaj. Azwaj itu artinya pasangan. Pasangan itu gak mesti lawan jenis. Apa dong namanya? Anjing aja gak mau ngomong seks. Lu tanya dia sama babi. Gak pengen gak sih? Tapi manusia kalau gak sudah error, memang kayak gini. Dan itu juga diantara tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau orang itu gak dikasih hidayah, ya yang dicari bukan lawan jenisnya, tetapi hewan dan mungkin sejenisnya. Supaya kamu cenderung mawaddah litas punu ilai as-sakin as-sukun, ada kecenderungan. Jadi laki-laki itu punya kekuasaan sendiri kalau sudah memberikan semua penghasilan kepada istri, beda dengan istri walaupun dia dosa. Ya, istri punya kekuasaan sendiri kalau sudah menyerahkan yang lebih besar dari suaminya. Karena memang kepasangan pada perempuan itu lebih besar daripada laki-laki. Laki-laki cenderung begitu. Tapi soal duit, perempuan lebih cerdas. Dan laki-laki makhluk paling bodoh sedunia. Mau tahu mungkin ya? Kita tanya MC. Setujukah Anda kalau harta suami adalah juga harta istri? Setuju. Kita tanya yang perempuan, setuju kan Anda kalau harta istri juga harta suami? Enggak. Itulah bodohnya laki-laki dari sini. Setuju kan Anda kalau hutang istri juga hutang suami? Setuju. Setuju kan Anda kalau hutang suami juga hutang istri? Enggak. Ini sakinah, sesungguh. Tapi perempuan dengan kepasrahannya, dengan self-esteemnya, bisa memberikan yang lebih dari suami, terutama dari sisi kepasrahan dan services. Itu perempuan bisa memberikan apa saja, tapi sering juga perempuan celaka dari sisi itu. Ketika dia tidak tahu posisi dirinya sebelum menikah, cuma coklat sama kondom dia kasih semuanya. Apalagi cuma gara-gara setumpuk bunga, dia serahkan semuanya. Saking pasarnya dan muncul dari sifat servisis yang ada pada diri. Sekian, ini sebuah apa ya, fitrah yang sudah Allah tanamkan pada manusia. Pernah dibuat penelitian oleh seorang perempuan. perempuan di kantor-kantor tentang marah. Kalau bos marah oleh perempuan dianggap wajar, oleh semua pegawai perempuan dianggap wajar, kalau bos laki-laki. Tapi kalau bos perempuan marah, tidak diterima bahkan oleh anak buah yang perempuan. Kenapa? Karena untuk eksistensi seorang perempuan dan kewibawaan seorang perempuan itu sebetulnya bukan dengan marah. Jadi bukan ingin membenarkan kalau laki-laki boleh marah. Laki-laki itu kadang manjanya aja pakai marah. Beda sama perempuan melendor gitu. Kalau laki-laki cemburunya itu, manjanya itu kadang-kadang pakai marah. Ini yang kadang-kadang perempuan gak mengerti. Ini juga lagi cocok sebenarnya. Ya, jadi kalau ada laki-laki lagi yang terlalu emosi, tadi lagi manja sama lu dong. Itu maksudnya. Ini bahasa laki-laki yang tidak difahami oleh perempuan. Ya. Jadi kalau dia lagi marah, dia aja sedang mengekspresikan as-sakinah pada diri. Kamu tidak terus dia sayangi dia layak, dia ntar juga takut sendiri. Tapi kalau kamu balas pakai marah, ya. Begini misalnya, perempuan kadang-kadang terlalu berlebihan menuntut seorang laki-laki untuk jujur. Laki-laki itu kadang mau jujur. Tapi dia berpikir kalau jujur kira-kira dia tahan apa enggak. Itu masalahnya. Jadi jujur aja, sekarang ini siapa nih? Si suami mau jujur sebetulnya, cuma kalau mau jujur nanti dia pingsan. Atau? Oke, sekarang pilih aku atau pilih dia? Perempuan itu kalau lagi marah, mukanya tiba-tiba oval kayak laki-laki. Dan disitu laki-laki lagi benci sama perempuan. Jadi sejujurnya kalau dia juga, pilih gue atau pilih dia? Pilih dia lah sekarang, lo kayak laki-laki. Hati-hati ya. Makanya perempuan itu kekuatannya pada kelembutan, ya, pada servisis. Saya tidak mau terlalu dalam, takut ini salah menempatkan. Ini bisa menaklukkan banyak laki-laki dalam ilmu ini. Belum nikah ini bahaya, nanti servisnya untuk lebih detail nanti kalau sudah pasca nikah. Jadi kita punya program biasanya di akademi kita untuk usia rentang pernikahan 1-5 tahun. Saya akan ajarkan ini, terutama para laki-laki. Ya bagaimana cara menikmati istri yang baik. Dan cara memuaskan istri secara baik. Ini kadang-kadang laki-laki autisme. Dia punya dirinya sendiri layak, tapi dia sendiri tidak pernah melayani istri. Karena suami gak paham itu, kadang-kadang dimaksud dengan ngilu, kadang-kadang suami gak paham. Kata-kata ngilu dia gak paham, pokoknya dia ekspresi apa yang dia mau. Ini udah agak maju. Supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya. Lidas menung ilaiha wajah ala bayangkum mawadda. Dan dijadikannya di antara kamu mawaddah. Apa itu mawaddah? Jadi bedanya love di dalam kosakata agama, cinta itu banyak macamnya. Sementara dalam bahasa kita cinta itu cuma satu kata love kita. Kadang mahabbah bisa juga mawaddah. Nah untuk hubungan suami istri, proses perkenalan yang kita sebut dengan klik, selain klik apa kira-kira? Sek. Saya belum update ya. Itu yang disebut dengan mawaddah. Jadi adanya rasa kasih pada seseorang dengan harapan-harapan, itu mawaddah. Rasa cinta, kata mawaddah itu biasanya dihubungkan kepada rasa kasih kepada pasangan yang disertai dengan iming-iming dan harapan-harapan, itu mawaddah. Beda dengan mahabbah. Di sini kata-katanya adalah mawaddah. Jadi yang punya hubungan rada-rada mulai kacau nih, hubungan suami istri khususnya gak bagus, sebut nama Allah, ya waduh, ya waduh, ya waduh. Ini yang sudah menikah. Yang belum, jangan baca itu. Ya, bagaimana mungkin terjadi talak pernikahan belum? Mungkin gue talak 3 loh sekarang. Lo kapan kawin? Baik. Jadi mawaddah. Wajar tabiin aku mawaddah. Efek daripada mawaddah itu nanti menimbulkan penegasan rahmat. Nah, kalau sudah rahmat ini sudah semuanya. Marahnya pun dengan kasih sayang. Cemburunya pun karena kasih sayang. Ketika tegas, tegasnya pun karena kasih sayang. Yang gue bilang tadi, ketika ada masalah di sini, kalau sudah ada rahmat, itu bagaimana menemukan solusi bagi masalah ini, bukan cari-cari masalah. Itu kalau sudah ada rahmat. Inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir. Kalau yang tidak mungkin, memang tidak bisa dapat. Proses pernikahan juga demi mendapatkan keturunan yang baik. Alhamdulillah, inna syaitan al-rajim. Wallahu ja'alakum min anfusikum azwajan wa ja'alakum min azwajikum banin wa hafadan wa razaqakum min al-tayyibat afabil batil yu'minun wa bi'matillahi hum yakfurun. Allah menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu. Jadi dari pasangan kita lahirlah anak dan cucu. Dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Ini sebuah syarat membangun rumah tangga itu, cari rezeki yang halal. Jangan cari suami gaji yang tinggi tapi haram. Ini gak beres sama tangga bisa. Ada aja masalah. Keren, status sosialnya tinggi, tapi di tempat kerjanya tidak ada Allah, tidak ada agama Allah ditegakkan. Salat, tapi sholatnya sampai meja kantor. Kalau ada laki-laki setiap hari sholatnya di samping meja kantor, dekat masjid tapi di rumah, insya Allah itu sudah cukup jadi laki-laki saleha. Bukan itu usul kita. Iya. Jadi kalau ada suaminya sholat di rumah terus, kamu kan apa lagi mas? Kamu tuh laki-laki soleh. Karena kan seharusnya laki-laki itu sholat di masjid berjamaah. Memberi setiap hari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang kafir dan mengingkari nikmat Allah? Jadi kalau cari suami, kalau cari pasangan. Makanya kenapa saya bilang cari yang ada di sini ini sudah siap mentalnya dan sudah punya. Kalau nanti cari suami, teknologi, setelah tes akhidat, screeningnya ya, jangan-jangan mungkin. Oh, sholatnya baik, tahajud, enggak, ternyata syiah, kan repot. Jidatnya hitam, gitu kan, ah, LDI, kan repot. Jadi perlu tes akhidat dulu, sampai kepada tes penghasilan. Yang memang mudah agar kita, ini perlu konseling khusus. Caranya begini aja, mas, ini ada pekerjaan mas, di sini ada agama Allah, di sini ada Islam bisa ditegakkan, tapi gajinya dikit mas, dan kurang keren dari sisi keduniaan. Dan yang kedua, di sini ada pekerjaan, gajinya gede, bergensi, tapi gak ada Allah di sini, sudah tidak menegakkan Islam, bisa sholat sih, tapi di samping meja kantor. Kira-kira pekerjaan mana yang kamu pilih mas? Nanti di sini kamu lihat ya. Dia bilang gak yang ini lah. Gue suka sama lu. Berarti kacau di dua-duanya. Ini sekufu gitu loh. Sekufu sama-sama. Apa ya? Memprioritaskan dunia. Tapi jaga akhirat juga. Padahal kan perintahnya gak begitu. Carilah kebahagiaan akhirat, jangan lupa dunia. Jadi kalau untuk sepupu kelihatan dari situ, itu bisa jadi ukuran. Kalau sepupu itu langsung selevel. Selevel. Baik. Jadi menikah adalah sebuah proses untuk mendapatkan keturunan yang baik. Bagaimana caranya? Untuk mendapatkan keturunan yang baik, ya harus cari rahim yang baik. Dari laki-laki yang baik. Di mana orangnya? Ya di sini. Susah cari laki-laki yang mulut kayak gini. Hanya cowok-cowok yang beriman yang mulut di situ. Terima kasih. Benar. Hah? Ini harus dilakukan. Kalau ini mesti saya lakukan. Tapi dia mau duduk di sini, mau menuntut ilmu, ini sudah luar biasa. Jarang-jarang bayar pulang itu susah. Ya, mahasiswa kan biasanya gratis. Jadi beruntunglah mereka mendapatkan orang-orang yang ada di sini. Jadi juga ini menyadari tentang konsep diri. Lihat itu. Alhamdulillah, masyaAllah. Untuk di digitalnya sudah ada kan materi saya di fikih nikah sudah ada fotokopiannya. Nanti dibagikan ya. Nanti untuk digitalnya karena nanti lebih banyak diskusi. Alhamdulillah, masyaAllah. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasang-pasangan pria dan wanita. Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuan. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang umur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya melainkan sudah ditetapkan di dalam kitab atau lahul mahfuz. Sesungguhnya demikian itu bagi Allah adalah mudah. Nah, supaya gampangnya keterangan ayat ini ada keterangan dari ibu tadi soal siklus. Ya. Jadi menyadari konsep diri sebagai pasangan dengan tahapan tadi sebelum menikah, sesudah menikah, gitu ya. Walaupun bisa saja kehilangan pasangan bukan di usia tua. Tadi kan ditempatkan kehilangan pasangan, tapi di usia tua, tapi umumnya lah ya. Walaupun gak umum banget sih. Gitu. Kalau diukur-ukur misalnya begini, perbandingannya. Orang yang mendapatkan pengadilan, orang yang mendapatkan keadilan di pengadilan banyakkan, banyakkan mana dengan yang gak dapat? Yang kedua, sebetulnya gak rasional orang datang ke rumah sakit untuk cari kesembuhan, karena di rumah sakit banyak orang mati tiap hari. Saya ingin mengatakan begini, bahwa kehilangan pasangan itu bisa terjadi kapan saja. Ya. Bahwa khusus yang perempuan harus ya kehilangan pasangan kapan saja. Saya juga ingin mengatakan bahwa ketika orang bercerai nggak mesti dia gagal dalam rumah tangga. Tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan bahwa bercerai itu gagal. Tidak. Memang ada hadis mengatakan bahwa betul bercerai itu adalah perkara halal yang perkara yang dibenci oleh Allah itu maksudnya begini, tak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Jadi kita cuma tinggal diminta untuk mengenal peran masing-masing dan konsep diri masing-masing. Begini misalnya, laki-laki, fungsi laki-laki itu kowam itu artinya meluruskan. Tapi dalam meluruskan, yang namanya meluruskan tulang rusuk, kata Rasulullah, kalau kamu meluruskan seperti yang kamu inginkan, itu pasti patah. Patah itu artinya pasti kamu ceraikan dia. Jadi meluruskan perempuan ini bukanlah, atau meluruskan istri ini bukan seperti kita meluruskan tulang lemak gitu. Ini by proses dan sepanjang masa. Ini sudah takdir Allah sebenarnya kepada. Jadi mungkin perempuan tersinggung ketika saya katakan selalu cenderung bengkok ya, mungkin mohon maaf. Tapi percaya, kalau mau dibuat angket di lapangan, apa kesalahan terbesar laki-laki menurut perempuan? Tapi kebanyakan belum menikah jadi susah. Pasti saya jawab laki-laki jawabannya. Kesalahan terbesar laki-laki terhadap perempuan pertama egois. Iyalah sejak kecil sebelum lahir berapa juga egois laki-laki. Ketika kamu tidak mampu memahami, yang kedua laki-laki itu keras. Yang ketiga, ini survei. Pelit. Ya. Ya, sebaik apapun laki-laki umumnya kulit. Kenapa? Karena memang apalagi sekarang ya, biaya kosmetik facial semakin mahal. Dan untuk tampil cantik mahal ya. Mahal. Dan gak semua laki-laki memahami. Sekarang skin care itu macam-macam kan? Ya. Ustaz terlalu jauh nih maksudnya. Dan itu laki-laki gak paham. Dan dia pikir, harga sayur sekarang, saya ketakung seperti zaman emaknya dulu. Enggak, sekarang udah. Udah berubah. Jadi, untuk mengatasi hal tadi, laki-laki itu cuma harus sering difahamkan. Ya, sering difahamkan. Makanya sering aja ngobrol. Kepada laki-laki, perempuan itu gak cewek. Enggak. Dia punya kecerdasan karena lebih besar dari laki-laki. Makanya di organisasi ini, ya kalau kamu di organisasi ada perempuannya, yang laki-laki mesti sabar. Karena perempuan maunya semua harus diomongin. Semua harus diomongin. Makanya rapatnya panjang dan detail. Laki-laki suka gerak. Nah. Udah deh, ke depan aja. Suka gitu kan? Ya. Nah, karena perempuan biasanya ngomong dulu baru mikir. Atau sambil ngomong dia mikir. Makanya kalau tanya, oke jadi masalahnya apa? Gue juga gak tau, gue juga ngomong dulu. Ini biasa di rumah kayak mau pergi pesta. Mas, bajunya kamu segini loh, kalau bisa kita serahkan. Apa sih kayak anak TK? Kalau dia ini soal pengertian tadi ada banyak tadi yang diceritakan. Makanya soal posisi diri itu tadi penting sekali. Penting sekali. Ya. Ini yang terakhir. Pada akhirnya Allah akan memberikan pasangan sama kamu. Pasanganmu sudah ada. Jadi kamu gak usah berpikir, Ustaz, jangan-jangan saya yakin sih pasangan saya sudah ada, tapi mungkin Ustaz, pasangan saya belum meninggal. Terus juga, ada deh. Dia udah yakin, bahwa dia saya yakin sih, kalau ada pasangan, tapi mungkin gak sih, Ustaz, pasangan saya belum meninggal. Ini bocor. Dia mencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan. Dan dari jenis binatang ternak juga pasangan-pasangan pula. Ada pasangan masing-masing. Sesama hewan yang gak mau saling menikahi satu sama lain. Di depan rumah saya sih pelihara dua. Ada ayam mutiara dari Papua, ada yang belum dari Tasik. Gak mau tuh pacaran. Kok manusia bisa ya? Sejenis itu. Hewan pun sudah dibuatkan pasangan. Jadi gak usah khawatir. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan ini. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Allah sudah siapkan pilihan untuk kamu. Dan dia tiap malam dengar setiap doa-doa di malam hari. Tuhan, gitu kan? Ya Allah, jika calonku berada di langit, bukanlah. Jika dia masuk di dalam perut bumi, jika dia masih jauh, Tuhan, dekatkanlah. Jika susah, Tuhan, mudahkanlah. Jika sudah diambil orang lain, jangan putuskan. Ku ingin dia tetap berbahagia dengan pasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki sanggup mengatakan cinta, tapi laki-laki sejati sanggup mengatakan cinta di akad pernikahannya. Kita sambut yang sudah membuktikan ya, Kak Azari, untuk sharing tentang kegagalan dalam nikah muda, tidak sekedar berada melihat, tapi dengan perencanaan dan Ya, jadi misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu malam indah dipahat, cerah diterpa mentari pagi. Kalau salam tidak disambut dengan semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi calon pengantin muda. Selamat pagi calon suami dan istri. Dan selamat pagi calon ayah dan ibu. Sudah menyebut nama si dia berapa kali pagi ini? Waktu saya mahasiswa baru, teman-teman, seorang senior saya pernah bilang, ada dua hal yang membedakan kita hari ini dengan kita bertahun-tahun mendatang. Yang pertama adalah buku yang kita baca. Yang kedua adalah orang-orang yang kita temui atau orang-orang yang tumbuh bersama kita. Buku yang kita baca akan ikut membentuk pola pikir kita. Orang-orang yang kita temui atau orang-orang yang tumbuh bersama kita akan ikut membentuk karakter kita. Dan ya selama ya bertahun-tahun saya rasa itu terjadi bahwa apa yang saya rasa yang membedakan saya hari ini dengan saya ketika SMA, yang membedakan saya hari ini ketika saya maba, itu adalah dua hal itu. Buku yang saya baca dan orang-orang yang saya temui. Itu sebabnya saya sangat berterima kasih dan mungkin kita layak berterima kasih kepada panitia yang telah memberikan kita kesempatan untuk ketemu dengan orang-orang baru. Jadi boleh tepuk tangan dulu buat panitia. Yang kebetulan ini panitianya anak sarjana kedokteran ya. Masih calon dokter ya. Dan jadi saya curiga orang-orang datang sini juga pengen dapat jodoh dokter-dokter ya. Kalau sini panitianya calon dokter semua insya Allah. Saya mungkin orang yang paling perlu dipertanyakan kenapa diundang untuk sharing di sini, karena tadi kita sudah mendengar paparan dari Ustadz Bahtiar, juga dari Ibu Kete sebagai psikolog. Dari sudut pandang agama sudah dijelaskan, ya, dari sudut pandang psikologi saya dari sudut pandang apa sih juga bingung sebenarnya. Karena di sini tulis sebagai penulis novel, apa hubungannya penulis novel yang menikah dengan pranikah gitu. Cuma saya curiga, saya diundang untuk sharing ya tentang bagaimana menjalani proses pernikahan di usia yang muda. Karena ya alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikah di usia 20 tahun di tahun 2013 kemarin, di saat saya masih kuliah. Dengan kata lain, saya menikah di saat saya memang belum mapan. Ya, dengan kata lain, saya menikah di saat dompet masih tipis ya. Tapi jangan salah, dompet boleh tipis. Rekening 200 ribu ya. Itu juga buat bayar listrik, nggak bercanda. Ya, tapi alhamdulillah selama berbulan-bulan prostar, setelah pernikahan, Allah memberikan banyak sekali nikmat, banyak sekali kemudahan, banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang saya hadapi dan saya dapatkan dan saya jalani dengan istri selama berbulan-bulan pernikahan. Dan alhamdulillah juga kita belum pernah kelaparan ya. Ini juga dari sisi juga belum pernah kelaparan. Kemarin masih dari salon ya. Jadi masih ada lah yang berusaha kesalahan. Jadi itu masuk kelamin kan. Iya artinya ya alhamdulillah berbagai ketakutan-ketakutan yang dulu juga mendera saya waktu sebelum memutuskan untuk menikah ternyata sirna. Berbagai janji-janji Allah bahwa Allah akan menolong tiga golongan orang, yang orang berjihad di jalannya, budak yang ingin memerdekakan diri ya, dari tuannya, dan orang yang ingin menikah karena ingin menjaga kesucian dirinya, itu terbukti bahwa saya benar-benar merasa ditolong oleh Allah selama proses pernikahan sampai dengan sekarang. Saya yakin teman-teman yang datang ke sini semua udah hafal hadis ini lah. atau setidaknya kalau nggak hafal udah sering membaca lah gitu, berulang-ulang gitu. Dan saya kalau boleh terus terang sejak TK sampai dengan pertengahan kuliah belum pernah kepikiran menikah muda gitu. Dalam artian saya sejak dulu punya patokan saya paling cepat menikah di umur 25 tahun. Dan mungkin ini juga jadi patokan kebanyakan orang, saya rasa ya, di sekitar saya waktu itu. Tapi itu semua berubah ketika ketika saya merasa menemukan seseorang yang saya rasa punya sosok keibuan yang baik. Artinya gini, kalau kata Abdul Fattah kan salah satu hak dari calon anak kita yang harus kita tunaikan adalah mencarikan ibu yang baik. Jadi ini buat para laki-laki, salah satu hak anak kita yang harus kita tunaikan nanti itu adalah mencarikan ibu yang baik. Dan karena waktu itu saya merasa sudah ada yang tepat dan ya harus menunggu apa lagi. Ya ini sebenarnya konsepnya sederhana ya, untuk yang sudah mampu silakan menikah, untuk yang belum mampu silakan menjaga dirinya dengan berpuasa. Jadi kalau di sekitar teman-teman saya ada yang saling mengejek, ini masih jomblo gitu kan, ada yang masih sudah menikah, sederhana sebenarnya dua-duanya juga baik gitu. Dan dua-duanya juga punya solusi, yang sudah mampu silakan menyegerakan menikah gitu. Yang belum silakan menjaga dirinya dengan berpuasa. Mampu menurut Mas Azhar gimana? Iya, nah ini definisi mampu juga yang harus kita tafsirkan. Nanti saya akan ngomongin itu mas di selanjutnya. Ini ngomongin sekarang panjang. Kalau saya berhenti mas, masih ada lima menit. Masih ada lima menit lagi. Ya boleh dicepetin aja. Oke, ini yang perlu kita apa ya? Mungkin dari sebelah ya bahwa nikah muda itu Ibu Petrin yang juga lebih paham bagaimana definisinya. Nikah muda itu berbeda dengan nikah dini ya. Jadi kalau nikah dini itu kan dia punya konotasi yang negatif. Pernikahan sebelum waktunya lah. Artinya ya pernikahan di saat belum siap menikah artinya. Artinya kan melanggar ini sebenarnya ketika belum mampu. Nah itu pernikahan dini. Oke, saya diminta untuk sharing tentang bekal-bekal yang waktu itu saya siapkan ketika mau menikah. Apa yang dibayangkan oleh, ada dibayangkan kita ketika mau memulai pernikahan? Kira-kira apa yang perlu disiapkan? Finansial yang paling lama apa? Iman dulu, yakin. Oh yakin ya, ada lagi yang lain, apa kira-kira yang perlu disiapkan? Ya banyak ya, cuma saya mau sharing beberapa hal aja. Ini ada mobil, ada uang, ada ilmu, buku, ada kesepakatan dengan orang tua, mungkin dia jabat tangan, ya, uang untuk makan, dan lain-lain. Cuma inilah kira-kira ya. Yang pertama itu niat yang lurus dan kuat. Niat tidak cukup hanya lurus, tapi juga harus kuat. Karena punya banyak ilmunya, niatnya sudah lurus nih, menjadi kesucian tapi tidak kuat niatnya. Nah itu akan sulit, terutama bagi yang menikah muda, karena tantangannya besar. Sebenarnya sih mau menikah kapan pun tantangannya sama-sama besar. Cuma teman-teman mau mengambil tantangan sekarang atau nanti ya. Jadi sama aja. Terus niat juga tidak cukup hanya kuat tapi juga harus lurus. Jadi niat bisa kuat nih, saya menikah tahun ini. Tapi gak jelas dasarnya apa. Dan gak jelas untuk apa. Kajian parenting Nagawiyah setiap Rabu malam sama satu di Astari di Kelapa 2, Masjid Jeneha. Jadi saya waktu itu setiap Rabu malam ikut tadi itu. Iya, saya juga kalau, ya mungkin gitu. Saya juga kalau ada seminar pernikahan ya, kalau memang lagi sempat disempatkan. Beberapa kali tadi itu di masjid juga. Jadi banyak lah, sekarang itu sarana semakin banyak, buku-buku tentang persiapan pernikahan semakin banyak. Iya, teman-teman kita yang pernikahan juga semakin banyak yang saya tanya itu. Dan salah satu hal yang saya lakukan juga itu meyakinkan diri diskusi dengan orang-orang yang sudah menikah. Terus bermusyawarah dengan orang-orang soleh yang pasti, dengan teman-teman kita, dengan guru ngaji kita, dengan orang tua kita dan juga istiqoroh. Ya. Dan istiqoroh ini yang Ustaz juga bisa itu mengoreksi nih kalau salah. Yang saya tahu dia bukan hanya perlu kita lakukan di saat kita bingung akan dua pilihan. Ya. Jangan pernah sih orang bingung mau pilih yang mana. Tapi juga dilakukan untuk meyakinkan diri kita. Karena kan doanya itu kan apa istilahnya istiqomah itu bukti kerendahan hati. Betapa rendahnya dan betapa bodohnya kita di hadapan Allah. Bahwa Allah yang Maha tahu dan kita bodoh. Dan kalau memang ingin baik, takdirkanlah. Kalau memang ingin buruk, kan itu doanya. Jauhkanlah. Nah, alhamdulillah waktu saya istiqomah beberapa kali, sehingga saya 3 kali mimpi dan 3 mimpi itu bertahap. Jadi semakin jelas, semakin jelas dan semakin yakin. Jadi akhirnya membuatkan tekad untuk segera menikah waktu itu. Ditambah memang sudah direstui juga oleh orang tua saya. Jadi, oh ya, saya lupa sih, saya nasek aja. Nah ini kemudian kemampuan menafkahi ya, head dan batin. Orang Rasulullah menyeru kepada orang-orang yang sudah mampu untuk menjalankan nikah. Nah, persoalannya adalah kemampuan itu tidak akan datang tiba-tiba. Kemampuan itu bukan kayak kekuatan apa ya, tingkat 6 dengan cahaya tiba-tiba dia juga punya tingkat 6 atau dia tiba-tiba punya gelang bisa berubah jadi Power Ranger ya kan. Kalau kamen itu ada ya, kamen berubah mesca gigi. Ada, itu kan tidak akan tiba-tiba seperti itu, atau kayak Superman kita. Kemampuan itu harus disiapkan, harus dibangun. Baik itu kemampuan fisik, ya kemampuan fisik kan, ya bagian fisik dan lain-lain, kemampuan psikologis, kemampuan mental, kemampuan mengelola konflik dan lain-lain, kemampuan finansial juga itu penting. Tapi jangan takut. Karena Allah punya janji untuk orang-orang yang menikah untuk menggelar kesucian dirinya, itu Allah pasti akan menolong dengan berbagai cara yang mungkin kita tidak duga. Saya dulu untuk proses lamaran ya contohnya, saya proses lamaran sama orang tua saya dari Lampung ya, saya lamaran di Gresik itu kan cukup jauh ya, jadi kalau kita operasi pesawat itu cukup mahal ya. Untuk mahasiswa seperti saya waktu itu. Dan alhamdulillah waktu itu pas hari lamaran itu hari sebelumnya saya diundang untuk bedah buku di Universitas Brawijaya Malang. Jadi saya lamaran di Gresik, besoknya sebelumnya saya bedah buku di Malang. Jadi saya bolak-balik itu hitungannya gratis tiket pesawatnya mas. Terus saya diundang untuk sama keluarga calon waktu itu untuk silaturahim ke saudara-saudara di Jember, anak-anaknya di Jember. Dan kebetulan juga sih diundang untuk misi acara di Jember juga waktu itu. Jadi banyak sekali kemudahan sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang saya merasa baik-baik, termasuk saya dapat tempat tinggal yang cukup nyaman di daerah Kalimulya dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Saya menyok itu maksudnya toko bagus sih. Serius, bisa jadi sponsor ya? Sekarang udah ganti OMC. Saya dulu kalau kita memang meyakini itu. Nah ini yang juga sering beranggapan yang mapan itu berpenghasilan tetap. Tapi mungkin bayangkan mana yang lebih baik, mana berpenghasilan tetap tapi 500 ribu misalnya dengan tidak berpenghasilan tetap tapi tetap berpenghasilan. Jadi bulan ini dia 10 juta, bulan depan 20 juta gitu. Itu kan tidak tapi tetap berpenghasilan. Nah, dan ini peluang sekarang katakanlah untuk usaha itu semakin besar. Kemarin salah satu situs kalau masalah dengan Tukis saya baru merilis potensi penjualan online misalnya. Potensi penjualan online kita itu mencapai ratusan triliun. Jadi peluang untuk usaha itu jangan pernah takut lah. Untuk bisa tetap termasuk banyak caranya kalau kita mau bekerja keras. Kemudian ini yang juga berat mungkin ya. Dan ini juga saya banyak cerita dari teman-teman. Banyak teman-teman saya yang dia udah pengen menikah tapi karena kesulitan dari orang tua. Ya, saya sih tipsnya mungkin ini ya. Yang saya lakukan waktu itu. Yang pertama itu meyakinkan orang tua bahwa kita siap di rumah. Jadi sebelum kita ngomong tentang pernikahan itu orang tua waktu sholat, kalau rumah saya kan memang masjid itu saya masih di kampung ya. Jadi itu jauh. Jadi kalau sholat itu biasanya lebih sering di rumah, jamaah di rumah sama orang tua. Nah itu yang di imam. Terus setelah jadi imam ada tausiah dulu gitu. Jadi masih kode lah ya, kalau kita siap jadi imam. Untuk yang perempuan itu bisa menunjukkan bahwa teman-teman sudah siap jadi ibu. Ibunya mau masak tuh saya jadi. Lain-lain lah. Nah itu teman-teman lebih tahu lah strateginya untuk keluarga masing-masing. Kemudian mandiri. Saya waktu itu beberapa bulan sebelum saya bilang saya mau menikah, saya sudah bilang ke orang tua bahwa gak usah dikirim lagi untuk kehidupan kebutuhan sehari-hari buat kuliah. Iya, transfer. Gak usah dikirim lagi, transfer sama aja. Ya artinya meyakinkan orang tua kita bahwa kita sudah mandiri dan kita baik-baik saja. Dan sekali kalau kita bilang orang tua kita, ya menunjukkan bahwa kita mau sudah bisa mandiri. Kita menunjukkan bahwa kita punya tempat tinggal yang layak dan lain-lain. Kemudian juga meyakinkan bahwa kita tidak akan meninggalkan. Ini kan kadang-kadang orang tua itu sebenarnya tahu kita sudah mandiri, sudah siap jadi imam, tapi ada perasaan tadi kalau ibu berarti bahasanya terlalu singgung sistem ya. Apa jadi tidak siap untuk melepaskan. Nah, ya tinggal meyakinkan bahwa kita tidak akan meninggalkan mereka, bahwa kita akan selalu datang. Saya juga alhamdulillah sama istri secara rutin beberapa bulan sekali main ke Lampung sama saya sekalian kali ke Gresik. Jadi terus ya, pertama untuk tahun-tahun awal ini nggak tahu bagaimana ke depannya, yang mudah-mudahan sih masih dikasih kesempatan juga untuk bisa berakhir ini udah masuk. Nah ini saya selalu yakin bahwa cinta itu tidak pernah menuju kesempurnaan, dia hanya mencalonkan kesediaan untuk menerima ketidaksempurnaan. Jadi saya terus terang waktu tadi saya sudah tiara ini banyak cerita tentang bagaimana konflik-konflik di rumah tangga ya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menghadapi masalah. Terus saya ketawa-ketawa sendiri karena saya merasakan itu. Bagaimana perempuan itu begitu cerah, bukan cerah ya, cerah kecek jelas perbedaannya rolnya seperti apa sih? Jadi ya banyak-banyak sabar aja buat para calon-calon suami. Ngomong-ngomong aja ya, ya sejak dipotong kalau tidak sampai selesai. Kalau dipotong soalnya nggak bisa selesai itu. Tadi yang buat para perempuan juga tadi sudah terbiar. Memang kalau laki-laki ya kadang juga kadang-kadang keras kadang-kadang. Itu untuk cara menunjukkan kemanjaannya buat kesabaran. Ya itu aja. Saya karena persiapan untuk menikah itu sifatnya biasanya kasuistik ya, berbeda-beda tiap orang. Jadi saya mengambil yang umum aja, nanti untuk hal-hal yang spesifik bisa kita diskusikan. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Dokter Kevin, Subnetir, dan Kak Ezer sudah sharing tentang pernikahan ini. Sebelum saya lanjut ke sesi tanya jawab, sudah pasti yakin banyak pertanyaan. Kalau mau disimpulkan dulu ya, sebelum dari pertanyaan jawab, teman-teman datang ke sini udah siap menjemput jodoh, siap menikah. Kan udah melakukan 3B. B yang pertama udah berusaha yang kesembilan ya. B yang kedua corong tapi pulang langsung berdoa. Istilahnya Kak Azir tadi, istimewa ya. Dan B yang ketiga kalau jodohnya belum dapat, tolong bercermin ya. Bikin yang ganteng ya kita harus cantik. Bikin yang cantik kita aja harus ganteng. Bikin yang mapan kita aja mapan dulu. Bikin dia yang solehnya ya kita aja soleh dulu. Oke, okay, siapa yang mau tanya-tanya? Raise your hand and stand up and giving your question. Jadi persiapan setiap orang juga berbeda-beda. Okay. Saya ingin tahu, terutama untuk Azhar sama Ustaz, gimana sih kita, mungkin saya laki-laki, saya punya pertanyaan gini, gimana sih saya mengetahui bahwa orang itu tepat gitu, satu. Terus gimana cara menyikapi tentang usia sendiri. Kadang-kadang saya pribadi dari lingkungan, dari teman-teman atau dari keluarga, bahkan pertanyaan-pertanyaan setiap lebaran atau setiap saya pulang, kapan kan? Kapan lulus atau kapan nikah? Saya udah lulus. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, jadi gimana kita menyikapi perspektif masyarakat yang mungkin punya pola berpikir berbeda dengan kita. Kita sebagai generasi baru punya cara berpikir tentang pernikahan itu berbeda dengan orang tua kita atau lingkungan kita. Jadi gimana cara menyikapinya dan bagaimana berkompromi dengan hal seperti itu. Terima kasih. Plus dulu ya buat pertanyaannya. Saya yakin itu pertanyaan yang mewakili semua. Betul ya? Yang apa juga proposal udah kayak proposal sponsorship ya? Ini. Satu lagi juga kasihan kalau mau dipisah ditanya. Bukan kapan dulu siapa nikah ya. Selain itu nanti berkaitan dan selesai bisa penambahkan supaya nanti kejadian ini selesai di sini. Habis itu bisa clear. Ya, buat yang pertama, niat itu penting. Jadi kalau sudah punya keinginan untuk menikah, jangan curhat kepada siapapun sebelum kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah. Ya. Katakan dengan bahasa kamu terserah. Itu kan sama dengan ungkapan putrinya Syuaib. Dia mengutarakan isi hatinya. Tentu yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada kedua orang tua. Ucapkan itu, katakan itu. Ajak bicara orang tua tentang ini. Sebab bagaimanapun pula, itu ya, ribu orang tua itu penting. Jadi saran saya jangan kalian lari capek. Dan jangan further complain orang tua. Jangan gunting di depan, jangan. Sebaiknya musyawarahkan. Baru yang ketiga, ceritakan bahwa kamu sudah siap menikah kepada orang bijak yang kamu kira bisa menjadi satu aspirasi kamu. Ya. Dan yang keempat, tentu kamu boleh menyatakan itu kepada orang-orang terdekat. Nah ini semua tanda-tanda atau antena itu untuk mendapatkan sinyal. Lalu siapa orang yang tepat? Pertanyaan pertama dan kedua ini sepertinya sama. Itu akan sesuai dengan niat mungkin dan amal dunia. Yang namanya klik kalau niatnya suci, maka nanti akan bertemu dengan orang yang suci atau ibu nanti. Tapi kalau orang yang kotor, klik itu syahwat juga biasanya. Yang tadi misalnya awalnya forever, kemudian belakangnya Jadi yang pertama itu berarti syahwat. Ya. Dan indikator yang paling tepat untuk kita jadikan sebagai standar ini pasangan calon pasangan kita yang berkata kita, satu kata kuncinya, dia dan kita, kalau ketemu itu mengajak pada ketaatan atau tidak, itu yang kata kuncinya. Tapi kalau sudah mengarah ke maksiatan, itu bukan. Ya, misalnya ya, tahajud bareng yuk, itu tuh kacau. Ben, tahajud bareng yuk, itu tuh kacau. Walaupun ada kata tahajud di depannya, tapi sudah nyimpang-nyimpang. Termasuk itu bukan. Nah, bukan berarti kemudian semua kamu lakukan. Berarti muka putus, gitu ya. Enggak sekasar itu juga. Ya mungkin masih ada campur-campur, tetapi indikator ketakuan, indikator ketakuan biasanya itu yang dominan. Dan tetapi lakukan apa yang ada di dalam hati kita, itu akan menjadi magnet, akan menjadi power yang akan menarik sekeliling kita ketika itu sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Sesuai dengan yang kita niatkan, biasanya dapat yang seperti itu. Jelas ya? Jadi kata kuncinya, kamu mau kelihatan seperti apa sih Ustaz, kalau ini betul-betul calon saya, kalau kemudian nanti kamu sudah klik sama dia dan mengajak kepada ketaatan, bonus. Kalau perlu karetnya dua. Karetnya dua. Pasti yang harus buang kan. Dan pegang karetnya. Ya, kemudian karena menyikapi pertanyaan, apa kamu yang gitu ya, atau gangguan-gangguan yang menurut kita gangguan istirahat. Menurut saya, sikapi itu secara positif. Ya. Sikapi secara positif tidak mesti harus cepat seperti yang dia mau. Karena kan yang akan menghadapinya adalah kita. Ya. Yang akan menghadapinya adalah kita. Misalnya, orang tuamu menginginkan kamu selesai dulu S1-nya. Itu bukan sebuah kesalahan. Bahwa kemudian ditanya sama tanggil, ditanya sama teman. Jadi kapan mereka? Kita bisa mempelajari orang-orang baik di sekitar kita untuk menjadikan sebagai standar kita dalam mengambil keputusan, misalnya orang tua, gitu ya. Apalagi apa ya, kalau FK itu kopas misalnya ya, dalam kondisi menikah seperti apa ya, ya bisa kita tolerir bahwa orang tua maunya seperti ini, dan ini adalah sebuah tantangan bagi kamu tetap menjaga kesucian diri ya, untuk kemudian lebih mata lagi. Apalagi kalau lihat kali, agak lambat berbuatnya sekarang. Agak panjang. Karena dia fakultas hukum sebetulnya. Dia langsung pakai cincin emas sama gigi emas. Supaya tarifnya agak besar. Kalau lihat kan perlu pengabdian dulu. Agak panjang kesin, ternyata sekarang. Apalagi yang cowok gitu ya. Hanya kalau menunggu di jadi dokter dalam sambil bisnis. Dan saya harapkan memang juga harus sambil bisnis. Nah, jadi kalau ada yang bertanya soal itu, pertama sikap secara positif. Yang kedua, kami jangan terganggu dengan program yang sudah kamu tetapkan. Jawabnya tidak kok, insya Allah. Kalau sudah dapat izin dari Allah, sudah menikah segera. Jadi pilih, jangan sampai kemudian kalau saya ditanya, akhirnya yaudah kalau itu menikah aja, gak boleh. Memang di lingkungan saya, di lingkungan kami itu kalau ada yang jomblo pasti yang nonton yang mau habis. Efeknya, ada yang kayak gitu, artinya dia paksa menikah. Kamu ini menikah karena tekanan publik atau karena tekanan tadi? Kan berdasarkan dirimu sendiri, jangan karena lingkungan bicara. Betul-betul harus keluar dari dirimu, karena kamu yang lebih tahu. Karena kamu yang punya plan. Saya juga dulu gitu. Saya mau menikah nanti setelah S2 saya selesai. Kepada rumah, saya satu saya sudah selesai diminta pulang oleh orang ayah saya. Mau nah, pulang ke Indonesia dulu, dan saya sudah harus bekerja. Ini berarti bisa saya rumah di mana. Rencana saya sudah rumah penerbangan, ketika saya tidak langsung pulang, saya tidak langsung pulang dari mobil dari komisari. Setelah itu baru saya menikah. Ternyata orang tua saya panggil saya pulang, dan dia harap saya bisa memeluk dia di saat dia akhir hayat dengan rasa sakit, nah itu sampai Lalu setelah itu saya harus menjadi kepala rumah tangga pada waktunya, saya bekerja, kalau gitu saya harus menikah. Jadi planning juga bisa berubah. Nah, tinggal yang berubah dari visi. Tapi berani menikah untuk 20 tahun, keren, dari ulang tahun. Saya kasih komentar dulu, saya tertarik apa ya, psikologis lingkungan sekitar gitu. Sebenarnya kalau kita lihat dari kapan perkembangan tadi di usia dewasa muda gitu kan, memang itu kan satu perkembangan yang perlu dilalui, sehingga kalau orang tua bertanya kapan menikah itu adalah hal yang wajar. Nah, jadi sebenarnya mengapa tadi saya mencoba memaparkan itu supaya kita semua juga mengerti bahwa ini bagian dari tugas perkembangan, sehingga saya bersiap gitu untuk ke arah sana. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang berbeda-beda mencapai tahapan dewasa itu. Mungkin berjalan-jalan 20 tahun dia sudah sampai dalam tugas perkembangan dewasa dan sudah mantap. Tapi memang ada yang belum, sehingga misalnya bahkan terlambat sampai ke 30. Tapi itu semua kan adalah perbedaan yang bisa kita toleransi. Dan kalau memang kemudian memahami itu adalah sebagian dari keterbatasannya, adalah sangat tidak tahu konsultasi, untuk berbincang, berdiskusi dengan orang tua, dengan orang yang didatangi. Yang penting kita semua sama-sama berniat dan mengetahui bahwa menikah itu adalah memang sebuah tugas perkembangan yang dilalui dan bagian dari ibadah. Sehingga kita memang bersiap untuk kesana, bahwa umurnya batasannya berbeda-beda, enggak apa-apa. Plus dulu buat TKPT, Mas Azek sekaligus buat ini komentarnya. Ini kayaknya yang nanya udah update banget ini, ya. Kasih pesan deh. Iya, ini Mas Bun. Saya alhamdulillah tertarik ya tentang bagaimana meyakini bahwa orang itu adalah orang yang tepat. Saya alhamdulillah besar di sebuah keluarga yang punya tradisi istikharah. Jadi orang tua bapak saya terutama itu setiap saya punya kakak lima ya, dan setiap kakak saya lima mereka itu punya istikharah itu bapak saya. Jadi bapak saya itu, saya orang yang sangat dekat dengan ayah, dan saya setiap pulang ke Lampung itu suatu diskusi hampir sampai malam hari, sampai jam 3, sampai ibu saya udah tidur terus bangun lagi, terus saya masih ngobrol dengan ayah. Dan dari ngobrol-ngobrol itulah saya belajar banyak hal tentang bagaimana menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah, dan bagaimana memilih pasangan itu juga termasuk. Karena bapak saya itu cerita bahkan waktu mau menikah itu sampai 30 malam istikharah untuk meyakinkan diri. Karena benar ya istikharah itu bukan cuma ketika kita bingung memilih A atau B, tapi untuk memantapkan diri. Artinya kalau memang semakin dipermudah berarti Allah merestui itu. Tapi kalau memang dipersulit, mungkin ya kita perlu pertimbangkan ulang. Karena kalau mudah takdirkan, kalau kalau baik terbitkan, kalau buruk jauhkan. Saya tadi ya, saya 3 kali istikharah, bapak saya juga ikut istikharah. Jadi kita mencoba hasil istikharah bapak saya ini, saya ini. Kalau nanti saya mau dia setuju untuk menikah sekarang, tapi ada ini yang harus saya siapkan, harus saya tingkatkan. Terus dan mungkin itu bisa dilakukan ya, musyawarah dengan Allah dan dengan orang tua, dengan orang-orang soleh. Kemudian yang kedua tentang menyikapi tekanan lingkungan. Sebenarnya bukan teman-teman yang menunda menikah saja yang dapat tekanan sebenarnya. Termasuk dari mereka yang menikah, kemudian dari juga banyak pertanyaan juga tentang yang mampu ya. Itu gimana? Apa belum beli punya mobil dan lain-lain? Gitu. Kan kadang-kadang dari sudut pandang finansial, terutama kalau orang-orang awam itu banyak juga. Dan saya terus terang terus juga ke karena kan dalam undang-undang itu. Kalau orang menjadi laki-laki ya, di bawah 21 tahun itu harus surat izin orang tua dulu. Jadi saya itu menikah itu harus surat izin orang tua. Artinya ya, ya tekanan itu pasti ada ya. Mau dia mau menikah muda, mau menikah tua, mau menunda menikah, mau mereka mau nikah-nikah apalagi ya, itu tekanan pasti ada. Cuman ya tergantung bagaimana kita strategi kita menghadapi itu aja. Plus dulu buat jawaban Kak Izzah yang luar biasa. Jadi simpelnya kalau dari Ustaz tadi kita terus memperbaikinya. Dari Ustaz tadi juga sama, kita harus melewati fase-fase kehidupan, kenapa itu usia yang berapa ya. Kalau dari Kajar kita dapat satu petunjuk jelas, beliau ini kalau menurut saya pribadi anaknya berbakti. Kalau kita berbakti, insya Allah kita berprestasi, bisa rugi buktinya, kita berrezeki juga, alhamdulillah bisa punya ini ya, dan tidak ada istri. Tapi kalau kita berbakti, pasti banyak mulai petaka. Jadi semoga ini pesan buat semuanya. Sekali lagi plus buat pembicara kita, Ustaz Haji Nasir, Ustaz Haji Nasir, dan saya berdoa di sini, yang masih mahasiswa ya, nanti paginya wisuda, amin. Siangnya akad nikah ya, dan malamnya walimah. Nanti jangan lupa ucap saya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.